الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوم مسلمين yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakum Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini, di hari Jumat yang penuh berkah insyaAllah ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kitab Fadlul Islam atau Keutamaan Islam karya Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah masuk pada mukaddimah kitab ini, maka kita akan masuk pada hari ini insyaallahu ta'ala pada isi daripada kitab ini. Dan seperti biasa, Al-Syekh rahimahullahu ta'ala memulai kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, iqtida'an bi kitabillahi azza wa jalla wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa bi a'immatil islam. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk peneladanan terhadap kitab Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Quran. Demikian pula surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa beliau kirimkan kepada raja-raja kafir untuk masuk Islam, untuk mengajak mereka masuk Islam, itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga para ulama Islam dari zaman ke zaman memulai kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan huruf ba di dalam ucapan Bismillah, dikatakan para ulama, maknanya adalah babul isti'anah, ba al-isti'anah, yaitu huruf ba yang bermakna meminta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna Bismillah yang kita ucapkan ketika kita memulai suatu aktivitas. Kita ucapkan Bismillah, maknanya kita memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan aktivitas tersebut. Oleh karena itu, ketika kita melakukan suatu aktivitas, suatu kegiatan dengan ucapan Bismillah, dengan meminta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya kita tidak boleh melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kegiatan kita tersebut. Dan beliau rahimahullah setelah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, maka beliau mengatakan wabihi nasta'in, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Walaupun sebetulnya dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu sudah terkandung permintaan tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi untuk menekankan bahwasannya di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam menulis suatu kitab, maka seseorang itu sangat butuh dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, agar dia dapat diberikan taufik untuk menulis yang benar, yaitu yang sesuai Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan kita telah menyaksikan berapa banyak buku-buku yang ditulis oleh sebagian orang, bukannya memberikan pencerahan kepada masyarakat, bukannya mengajak mereka kepada kebaikan, justru sebaliknya mengajak mereka kepada kesesatan, membawa mereka dari ilmu kepada kegelapan. Oleh karena itu penting sekali di dalam menulis suatu risalah atau menulis suatu buku, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan taufik kepada kita dan memberikan kemanfaatan terhadap kaum muslimin dengan buku yang kita tulis. Ini manfaat dan faedah yang bisa kita petik dari ucapan Syekh, Bismillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang Rahman dan Rahim, dan hanya kepadanya kami mohon pertolongan. Baik. Kita masuk pada bab yang pertama, babu fadlil Islam. Bab keutamaan Islam. Ini adalah bab yang pertama sekaligus judul dari kitab ini. Walaupun di dalam kitab ini, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, terdapat 13 judul, tetapi beliau namakan kitabnya dengan judul Fadlul Islam, diambil dari judul bab yang pertama, dikarenakan seluruh pembahasan di dalam kitab ini ingin menjelaskan kepada kita tentang ketinggian Islam, keutamaan Islam, dan keistimewaannya. Jadi kita akan dapati insyaallah ta'ala dari seluruh penjelasan yang ada dalam kitab ini berisi tentang keutamaan Islam, ketinggian Islam, keistimewaan Islam dibanding segala agama apapun yang ada di dunia ini. Iya. Akan tetapi karena butuhnya penekanan dan butuhnya perincian, sehingga beliau membuat bab-bab tersendiri agar kita lebih dapat mengerti apa yang beliau maksudkan di dalam kitab ini insyaallah ta'ala. Pada bab ini beliau menyebutkan sejumlah dalil dari Al-Quran wa Sunnah dan dari akwal atau ucapan-ucapan para sahabat dan ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan inilah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menulis buku. Sangat sedikit atau bahkan tidak pernah bersandar kepada akal pikiran mereka belaka, tetapi bersandarkan kepada dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah dan keterangan-keterangan para ulama salaf, terutama para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan juga para pengikut mereka dengan baik sampai hari kiamat. Kita akan masuk pada dalil yang pertama. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagi kalian. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang kesempurnaan Islam. Ini adalah ayat yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh yang menunjukkan kepada kita keutamaan Islam, ketinggiannya dan keistimewaannya, yang tidak mungkin ada pada agama-agama yang lainnya. Islam adalah agama yang sempurna. Sempurna dilihat dari sisi manapun juga. Sempurna dari sisi ajarannya. Sempurna dari sisi ketercakupannya atas seluruh permasalahan-permasalahan manusia. Apapun yang dibutuhkan manusia telah ada dalam Islam. Berbeda dengan agama-agama yang lainnya yang Allah tidak berikan kesempurnaan padanya. Termasuk sempurna yang mencakup kecocokan pada setiap tempat, setiap umat, dan setiap zaman. Ini makna kesempurnaan. Sempurna itu bermakna juga cocok, sesuai, pas bagi setiap umat, setiap bangsa, dimanapun mereka berada dan di zaman manapun. Baik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai masa kita ini, bahkan sampai akhir zaman. Sehingga Nabi Isa alaihi salam yang akan diutus pada akhir zaman, yakni diturunkan pada akhir zaman, beliau tidaklah membawa syariat yang baru, tidak pula menerapkan syariat yang pernah diturunkan kepada beliau sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau hanyalah menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud dengan kesempurnaan Islam bisa dilihat dari banyak sisi. Sisi yang pertama, dari hakikat ajaran Islam itu sendiri. Sudah sempurna, sudah lengkap, mencakup seluruh apa yang dibutuhkan manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian dari sisi tetapnya Islam ini, yakni tetap salih likulli zamanin wa makanin wa ummatin, tetap cocok bagi setiap zaman, bagi setiap tempat, dan bagi setiap umat. Oleh karena itu, seorang muslim harus meyakini Islam adalah agama yang sempurna, yakni ajarannya sempurna. Untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dia tidak perlu yang lain, cukup baginya Islam. Cukup baginya mengamalkan Islam, maka seluruh permasalahannya, seluruh yang dia butuhkan akan dicukupi oleh Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mencukupi kita dengan Islam. Kita tidak perlu dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Dan dimanapun kita berada, dan dari umat manapun kita berasal, dan di zaman manapun kita hidup, cukup bagi kita Islam. Islam cocok di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masyarakat beliau, dan di masyarakat kita. Di tempat beliau tinggal, demikian pula di tempat kita tinggal. Di seluruh dunia, cocok Islam itu. Oleh karena itu, termasuk kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila seorang mengingkari kesempurnaan Islam. Misalkan, ada yang berkeyakinan Islam itu hanya untuk orang Arab, atau Islam itu hanya cocok untuk masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih jelek lagi, seringkali mereka menghina Islam dengan mengatakan Islam itu hanya cocok untuk orang-orang badui, orang-orang pedalaman, orang-orang dari suku terasing. Maka ini ucapan-ucapan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mereka yang mengatakan Islam itu hanya untuk mengurus masalah-masalah agama belaka. Adapun masalah duniawi, maka serahkan kepada akal-akal manusia. Maka yang terjadi apa yang kita lihat? Kerusakan-kerusakan. Apabila urusan-urusan manusia dikembalikan kepada akal-akal mereka, kepada perasaan-perasaan mereka, atau bahkan kesepakatan mereka, apabila dia tidak sesuai dengan Islam, yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan. Maka ini adalah kekufuran, yaitu al-ilmaniyah, sekularisme, memisahkan antara kehidupan dunia dan agama. Ini bukan sembarang pemikiran, tapi pemikiran kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pengingkaran terhadap kesempurnaan Islam, pengingkaran terhadap ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini al-makna al-ijmali, makna global dari ayat ini. Baik. Disebutkan di dalam hadis Tariq bin Shihab dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. tentang turunnya ayat ini. Anna rajulan minal yahud qala lahu, bahwasannya ada seorang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya amiral mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Wahai amirul mu'minin, ada satu ayat di dalam kitab kalian yang kalian selalu membacanya. Lau alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dhalika al-yawma 'idan. Andaikan ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari perayaan. Ini memang kebiasaan orang-orang Yahudi. Tidak ada satu kejadian penting di hari tersebut kecuali mereka jadikan sebagai hari perayaan. Hari ketika Fir'aun diselamatkan, Fir'aun dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada tanggal 10 Muharram. Dan Allah selamatkan Musa alaihi salam. Allah perintahkan mereka berpuasa, mereka tambah dengan hari raya. Namun sayang sekali, tradisi dan kebiasaan orang-orang Yahudi ini telah diadopsi oleh sebagian kaum muslimin, yang sebelumnya juga diadopsi oleh orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani merayakan perayaan hari lahir Nabi Isa alaihi salam yang mereka anggap Tuhan mereka. Kaum muslimin juga tidak mau ketinggalan, ikut merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasrani merayakan hari kenaikan, menurut mereka hari kenaikan Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang Islam juga tidak mau ketinggalan merayakan Isra Mi'raj. Lalu ada perayaan tanggal 1 Muharram. Macam-macam perayaan. Ini sebenarnya bukan tradisi Islam, tapi tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tidak ada satu kejadian penting dalam agama mereka, mereka akan jadikan itu sebagai hari perayaan. Adapun yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang diikuti oleh para sahabatnya hanyalah Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Hari Jumat sebagai hari raya kaum muslimin cukup. Jangan ditambah-tambahi. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Maka orang Yahudi ini mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam Al-Qur'an dalam kitab kalian yang kalian selalu membacanya. Andaikan ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari itu sebagai hari perayaan kami. Qala ayu ayatin? Kata Umar bin Khattab, ayat apakah yang engkau maksudkan? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kata orang Yahudi ini, yaitu ayat tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Qala Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qad arafna dhalikal yawm wal makan alladhi nazalat fihi ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sungguh kami benar-benar tahu hari tersebut, hari yang dimaksudkan Allah pada hari ini telah kesempurnakan agama kalian, dan kami juga tahu tempat di mana turunnya ayat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwa qa'imun bi Arafah yauma jum'atin, yaitu ketika beliau sedang wukuf di Arafah pada hari Jumat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah hadis yang menceritakan tentang kapan dan di mana turunnya ayat ini dan apa yang dimaksud dengan pada hari ini, yaitu pada hari Arafah, dan disebutkan di dalam riwayat yang lain di waktu sore. di waktu sore hari Arafah dan bertepatan dengan hari Jumat. Jadi pada hari Jumat yang penuh berkah, bertepatan pula dengan hari Arafah yang penuh dengan banyak sekali keutamaan, di mana pada hari tersebut banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah bebaskan dari api neraka. Dan bertepatan di waktu sore, yaitu waktu yang sangat mustajabah untuk kita gunakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Ada satu waktu pada hari Jumat, apabila seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, maka akan dikabulkan doanya. Yaitu dijelaskan para ulama maksudnya pada sore hari di hari Jumat. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada hari Jumat. Nanti setelah asar sampai maghrib, kita gunakan waktu tersebut untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Maka pada waktu yang paling afdal tersebut turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Dan yang sangat mencengangkan, orang Yahudi itu benar-benar tahu ternyata bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Karena memang amalannya zahir. Yarhamukallah. Amalannya zahir. Maksudnya kesempurnaannya zahir. Nampak sekali. Bagi orang yang mau melihat lebih dalam, melihat lebih dalam tentang ajaran Islam, baik melalui Al-Quran, Was-Sunnah, dan bagaimana penjelasan para ulama, dia akan dapati zahir, nampak jelas kesempurnaan Islam. Dan ulama kita menjelaskan kesempurnaan Islam dari tiga sisi. Sisi yang pertama, min jihati haqiqatil Islam, dari sisi hakikat ajaran Islam. Bahwasannya seluruh kebaikan yang kita perlukan, seluruh kemaslahatan yang kita butuhkan, semuanya telah dijelaskan dalam Islam. Tinggal kita mengamalkan. Demikian pula seluruh keburukan, seluruh hal yang tidak baik, yang dapat membahayakan kita, semuanya juga telah dijelaskan dalam Islam. Tinggal kita tinggalkan. Maka Islam adalah agama yang sempurna. Oleh karena itu, tidak boleh kita tambah-tambahi dan tidak boleh kita kurang-kurangi. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana yang dikutip Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mentafsirkan ayat ini, maka beliau mengatakan, akhbarallahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin annahu akmala lahumul iman. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi mereka keimanan, yakni agama ini. Fala yahtajuna ila ziyadatin abadan. Maka para pemeluk agama ini, yakni nabi dan orang-orang beriman, tidak membutuhkan tambahan apapun selama-lamanya. Karena Islam sudah sempurna. Tidak memerlukan tambahan apapun. Kita tidak butuh dengan yang lainnya. Kita tidak butuh dengan adab yang berasal dari timur ataupun yang berasal dari barat. Kita tidak butuh dengan pemikiran, dengan filsafat, dengan ajaran sopan santun, etika dan sebagainya dari timur dan dari barat, dari utara maupun selatan. Cukup bagi kita Islam. Kita tidak butuh yang lain. Wa qad atammahu Allahu fala yanqusuhu abadan. Dan Allah telah menyempurnakan Islam ini dan Allah tidak akan menguranginya selama-lamanya. Wa qad radiyahu fala yaskhatuhu abadan. Dan Allah telah ridha Islam ini dan Allah tidak akan marah selama-lamanya. Yakni tidak akan membenci Islam ini selama-lamanya. Baik. Inilah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menjelaskan kepada kita bahwa Islam telah sempurna. Maksudnya sempurna, kita sudah tidak butuh menambah-nambah di dalam agama ini. Maka dari sini kita pahami bahayanya perbuatan bid'ah. Dan ini adalah sisi bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Sering kita jelaskan, ulama mengatakan kepada kita, bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Kenapa? Karena orang yang berbuat bid'ah pada umumnya menyangka bahwa bid'ahnya itu adalah suatu kebaikan, sehingga sulit baginya untuk bertobat. Sulit kita harapkan dia bertobat dari perbuatan bid'ahnya. Tapi orang yang berbuat maksiat umumnya tahu, umumnya paham dia sedang melakukan suatu kesalahan, sehingga lebih dapat diharapkan untuk bertobat. Bahkan ditegaskan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Karena itu tadi, orang yang berbuat bid'ah dianggap bid'ahnya adalah kebaikan, padahal menurut syariat itu adalah kesalahan besar. Sedangkan orang yang berbuat kemaksiatan umumnya sadar sebetulnya yang dia lakukan adalah kesalahan, sehingga suatu saat mudah-mudahan dia bertobat. Tapi yang memandang kesalahannya sebagai kebaikan, maka kapan dia bertobat? Baik. Ini sisi buruknya bid'ah melebihi kemaksiatan. Dan kemarin ada yang bertanya, kenapa bid'ah dikatakan lebih buruk daripada maksiat? Maka ini jawabannya. Tetapi dari sisi ini sebetulnya lebih parah lagi. Yakni dari sisi akidah yang sangat mendasar di dalam Islam, yaitu mengimani bahwasannya Islam ini adalah agama yang sempurna. Adalah agama yang sempurna. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita dalam Al-Quran. Apakah kita mau mendustakan ayat-ayat Allah? Kita tidak percaya Islam agama yang sempurna? Kalau begitu kita telah kafir kepada Allah, apabila kita tidak mempercayai Islam agama yang sempurna. Maka bahaya bid'ah itu dikarenakan langsung dia berhadapan dengan akidah yang sangat mendasar di dalam Islam, yaitu keyakinan atas kesempurnaan Islam. Siapa yang mengingkari Islam sebagai agama yang sempurna, maka dia kafir. Kenapa? Karena dia telah mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mendustakan Al-Quran. Jangan karena satu ayat, satu huruf, kita ingkari Al-Quran, ulama seluruhnya sepakat, kita akan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi mengingkari kesempurnaan Islam yang dijelaskan di dalam satu ayat, dan masih banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kesempurnaan Islam. Maka disinilah sisi bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Orang yang berbuat bid'ah, yaitu yang menambah-nambah di dalam agama, yang tidak diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak pula oleh Rasulnya di dalam As-Sunnah, kemudian dia tambahkan dengan sesuatu selain dari Al-Quran wa Sunnah, seakan-akan dia mengatakan Islam ini belum sempurna, sehingga saya perlu tambahkan. Baik, dia tambahkan dari dirinya sendiri, atau dari ajaran kelompoknya, dari ajaran tarekat-tarekatnya, ataupun dari ajaran nenek moyangnya. Jadi seperti itu. Orang yang menambah-nambah di dalam agama, seakan-akan dia menuduh agama ini belum sempurna. Seakan-akan dia menuduh Allah subhanahu wa ta'ala belum menyempurnakan agama ini. Kalau begitu Islam dia anggap sebagai agama yang rendah. Ini bahaya bid'ah yang mungkin banyak tidak disadari oleh para pelaku bid'ah tersebut. Sesungguhnya orang yang melakukan bid'ah, maka lisanul hal, keadaan dirinya, mengatakan bahwasannya agama ini belum sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyempurnakan agamanya. Buktinya apa? Buktinya dia masih menambah di dalam agama. Kalau dia yakin Islam ini sudah sempurna, tentunya tidak perlu dia tambah-tambahi lagi. Kenapa dia harus menambah dari akal pikirannya, dari hasil ciptaannya, dari pendapat guru dan kelompoknya, atau dari warisan nenek moyangnya? Kenapa dia harus tambahi kalau dia yakini Islam ini sudah sempurna? Di sisi yang lain, yang juga sangat berbahaya, dan menunjukkan bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Ini sisi yang ketiga. Sisi yang pertama tadi, bid'ah dianggap sebagai kebaikan sehingga sulit diajak bertobat. Sisi yang kedua, menganggap Islam belum sempurna dan menganggap Allah belum menyempurnakan agama ini. Sisi yang ketiga, orang yang menambah-nambah di dalam agama, yang berbuat bid'ah di dalam agama, seakan-akan menuduh Rasulullah SAW tidak becus di dalam menyampaikan kebaikan. Bahkan menuduh beliau berkhianat, yakni tidak menyampaikan tugas kerasulan yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepadanya, yaitu menyampaikan semua kebaikan dan memperingatkan dari semua kejelekan. Kalau kita yakin semua kebaikan sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita yakin beliau telah menjalankan tugasnya dengan baik untuk membimbing manusia, memperkenalkan ajaran-ajaran yang baik yang dengan itu dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah, maka kita tidak perlu dengan selain ajaran beliau. Jangan kita tambah-tambahi. Kalau kita masih menambah, sama saja kita mengatakan, wahai Nabi, ajaran kamu itu belum lengkap. Kamu belum menyampaikan semua kebaikan, sehingga perlu saya tambahkan. Ya. Bahkan, mereka menamakan tambahan tersebut dengan tambahan yang hasanah. Dan ini adalah tipuan syaitan kepada mereka. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah, orang yang dihiasi oleh syaitan amalannya yang buruk sehingga dia melihat amalan tersebut sebagai kebaikan. Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Mereka mengatakan tidak, ada juga bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Ada juga kebaikan lain yang belum diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kebaikan dari diri-diri kami atau dari kelompok kami atau dari guru dan nenek moyang kami. Naudzubillah, ini adalah dosa yang sangat besar kalau sampai seperti ini. Iya. Maka kita harus yakin Islam agama yang sempurna. Sehingga tidak perlu kita tambahi dengan kebid'ahan. Karena konsekuensinya berat kebid'ahan itu. Dan ini sebetulnya adalah peringatan yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, gurunya Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah." Barang siapa yang membuat bid'ah dalam Islam, kemudian dia anggap bid'ahnya sebagai bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugas kerasulannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kesempurnakan bagi kalian agama kalian. Berarti sudah sempurna. Mestinya Rasul menyampaikan seluruh agama tersebut sehingga kita tidak butuh lagi yang lain. Sehingga kita tidak perlu menambah-nambah dengan bid'ah di dalam agama ini. Kalau siapa yang membuat bid'ah, berarti dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan kesempurnaan Islam sebagaimana yang Allah kabarkan kepada kita. Ini bahaya bid'ah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua kebaikan dan telah mengingatkan semua keburukan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Dan sebelumnya kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa mata'irun yuqallibu janahaihi fil hawa' illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah ada seekor burung kecil yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ilmunya tentang itu. Yakni sebuah penggambaran dari para sahabat bagaimana lengkapnya ajaran Islam yang diajarkan kepada mereka. Tinggal kita mau mempelajari atau tidak. Kalau kita mengamalkan yang betul-betul dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya tidak akan ada waktu bagi kita untuk mengamalkan bid'ah. Lalu beliau menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Kalau semuanya sudah ada, kenapa kita masih menambah-nambah dengan yang belum diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka kita tidak perlu yang lain, cukup bagi kita ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula seorang Yahudi yang lain berkata kepada sahabat yang mulia sebagaimana dalam as-sahih, dia berkata kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, "Qad 'allamakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw qad 'allamakum nabiyyukum kull shay'in hatta al-qira'ati." Sungguh nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang air. Ini diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan masih kita dapati hadis-hadisnya sampai hari ini. Bagaimana adab-adab seseorang di dalam WC, di tempat tidurnya, bersama istrinya, semuanya sudah dijelaskan kepada kita. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang diajarkan kepada sebagian orang dan tidak diajarkan kepada sebagian yang lainnya. Dan ini sisi yang lain yang merupakan peringatan serta bantahan kepada ahlul bid'ah minat turuk as-sufiyah, dari kalangan tarekat-tarekat sufiyah, apakah Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Idrisiyah dan sebagainya, di mana mereka berdusta. Mereka mengatakan mereka memiliki ajaran sendiri yang nasabnya atau sanadnya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Abu Bakar. Sebagian mengatakan melalui jalur Umar, sebagian mengatakan melalui jalur Utsman, sebagian lagi melalui jalur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Di mana ajaran mereka tidak diketahui oleh kaum muslimin yang lainnya, khusus bagi mereka katanya. Ini dusta besar. Ayat ini membantah mereka. Islam agama yang sempurna. Kalau begitu semua orang berhak mengetahui kesempurnaan Islam. Kalau begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam ini kepada seluruh umat manusia, tidak ada yang dikhususkan kepada tarekat Naqsyabandiyah. Sehingga kalau mau belajar Islam yang sebenarnya harus berangkat ke Tasik. Bayangkan dari seluruh dunia harus pergi ke Tasik. Iya. Atau ke tempat tertentu karena Islam yang sebenarnya ada di sana. Mereka punya ajaran sendiri yang katanya sampai kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dusta. Ini dusta besar. Kalau saja bagaimana cara buang air, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat, tidak boleh mencuci kemaluan atau memegang kemaluan dengan tangan kanan, dan tidak boleh beristinja kurang dari 3 buah batu. Hal-hal yang mungkin kita anggap sepele berhubungan dengan kotoran-kotoran itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi dengan perkara akidah, perkara yang lebih besar, perkara keyakinan, perkara ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya semuanya sudah diajarkan kepada kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan istrinya, bagaimana beliau mandi junub, bagaimana beliau membersihkan kemaluannya dari najis-najis dan kotoran-kotoran serta dari sisa junubnya, semua kita dapati dalam Islam. Luar biasa sempurnanya. Bagaimana lagi dengan urusan-urusan yang lebih besar, dengan urusan-urusan umat yang lebih besar? Maka dusta kalau mereka mengatakan bahwa ada ajaran khusus untuk mereka yang tidak diajarkan kepada umat yang lain. Sebagaimana sangat tidak masuk akal kalau dalam masalah pemerintahan, dalam masalah ekonomi, dalam masalah politik tidak diatur dalam Islam. Sementara dalam masalah-masalah yang sepele, yang urusannya dengan WC, dengan kamar mandi, dengan tempat tidur, semua dijelaskan dalam Islam. Bagaimana bisa yang lebih besar daripada itu, yang berhubungan dengan pemerintahan, dengan kemaslahatan umat yang besar, tidak diajarkan dalam Islam? Jadi seorang muslim itu harus betul-betul yakin Islam adalah agama yang sempurna, sehingga dia tidak perlu menambahnya dengan kebid'ahan-kebid'ahan, dan tidak boleh dia kurang-kurangi. Ini sisi yang pertama dari kesempurnaan Islam. Sisi yang kedua, min jihati ahlihi, dari sisi pemeluknya, yakni pemeluknya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan disempurnakan nikmat Allah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Nikmat menjadi seorang muslim. Apapun yang dia butuhkan, masalah apapun yang dia hadapi, semuanya telah Allah jelaskan dalam Islam. Ini maknanya Allah sempurnakan nikmat kepada kita. Sehingga nikmat di sini mencakup nikmat diniyah dan nikmat duniawiyah. Nikmat diniyah dan nikmat duniawiyah. Nikmat diniyah, yakni nikmat dalam agama. Allah berikan berbagai macam kenikmatan kepada kaum muslimin dengan agamanya. Allah jamin agama ini tidak akan bisa dikotori oleh orang-orang yang ingin mengotorinya. Pasti akan terbongkar. Siapa yang mencoba-coba membuat ayat yang palsu dalam Al-Quran, siapa yang coba-coba membuat hadis palsu, pasti akan terbongkar. Allah berikan pertolongan kepada Al-Jahabidah, kepada para ulama besar, kepada ulama muhaddidin, kepada para ulama ahlus sunnah untuk membongkar kesesatan-kesesatan tersebut. Allah jaga agama ini tetap sebagaimana dia diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun kepada Rasul Al-Qur'an wa Sunnah, yang ada di depan kita hari ini adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang sama yang diturunkan kepada Rasul. Ini nikmat yang besar. Sehingga semua yang kita butuhkan untuk meraih kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan akhirat telah ada dalam Islam. Kemudian dari sisi duniawiyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita dalam kehidupan dunia ini. Dan Allah berikan kehidupan yang baik. Dan Allah berikan keamanan kepada kita. Ini makna wa raditu lakumul Islam madina. Allah akan meridhoi kaum muslimin apabila mereka mengamalkan Islam dengan benar. Sebagaimana Allah telah ridhoi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allah ridhoi mereka. Kenapa? Karena mereka mengamalkan Islam. Dan dari sini kita tahu bahwa Islam yang sebenarnya adalah yang diamalkan oleh para sahabat sehingga mereka mendapatkan keridhaan. Seperti yang Allah kabarkan dalam surat At-Taubah ayat ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Perhatikan ayat ini, Allah mengabarkan kepada kita Allah telah meridhoi para sahabat yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar. Kenapa? Karena mereka mengamalkan Islam dengan baik sehingga Allah ridhoi. Maka Islam yang bagaimana yang Allah ridhoi adalah Islam seperti yang dipahami, diyakini dan diamalkan oleh para sahabat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ini mencakup semua yang mengikuti para sahabat sampai akhir zaman, Allah akan ridhoi mereka dengan syarat mereka mengikuti generasi terdahulu yang telah diridhoi, bagaimana mereka memahami Islam, bagaimana mereka meyakini dan mengamalkannya. Maka ini jelas sekali Allah akan berikan keridhaan kepada kita. Dan juga di dalam dunia ini Allah akan berikan keamanan dan ketenangan kalau kita menjalankan Islam dengan benar sebagaimana Allah janjikan dalam surat An-Nahl ayat ke-97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan thayyiba. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Barang siapa yang beramal saleh, amal saleh adalah amalan yang harus memenuhi dua syarat, ikhlas dan mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah hakikat Islam. Beribadah dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman. Yakni tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Inilah Islam. Mentauhidkan Allah, ikhlas dalam beribadah kepadanya, dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang betul-betul mengamalkannya, dia akan diberikan nikmat dunia berupa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Jadi nikmat yang Allah sempurnakan di sini mencakup nikmat diniyah dan nikmat duniawiyah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sisi kesempurnaan Islam min jihati baqaihi, dari sisi tetapnya Islam dan keberlangsungannya sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala memastikan Islam adalah agama yang terus ada. Islam adalah agama yang tetap eksis sampai akhir zaman, sesuai atau sebagaimana dia diturunkan. Tidak seperti agama yang lainnya. Agama Yahudi, agama Nasrani sudah sangat jauh menyimpang dari ajaran yang benar sebagaimana pertama kali dia diturunkan. Nabi Isa alaihissalam sebagai contoh umat Nasrani. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada mereka untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah. Mereka rubah menjadi beribadah kepadanya. Demikian pula umat Yahudi. Mereka diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beribadah kepada rahib-rahib mereka, kepada ahli-ahli ibadah mereka. Mereka diajak untuk masuk Islam. Nabi Musa dan Nabi Isa mengajar mereka dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Apabila diutus Rasul yang terakhir, mereka tidak amalkan. Jadi mereka tidak lagi beragama sebagaimana agama mereka diturunkan pertama kali. Adapun agama Islam, walaupun muncul berbagai macam penyimpangan, tetapi orang-orang yang tetap menjalankan Islam sebagaimana yang Allah turunkan kepada Rasul dan para sahabatnya, itu akan tetap ada sampai akhir zaman. Maka harus kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita termasuk golongan tersebut? Golongan yang betul-betul menjalankan Islam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirina la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala wa hum 'ala dhalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada, akan tetap eksis sekelompok dari umatku di atas al-haq, mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini akan terus ada sampai akhir zaman. Tidak membahayakan mereka, orang-orang yang mencela mereka dan menyelisih mereka, sampai datang ketetapan Allah dan mereka dalam keadaan seperti itu. Tidak berubah, tetap istiqamah, tetap konsisten di atas al-haq, tidak berubah sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tiba akhir zaman. Mereka itulah yang disebut ahlus sunnah wal jamaah, yang tetap eksis, tetap ada, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yang tetap mengikuti aku dan para sahabatku. Maka ini jadi bahan koreksi bagi kita semuanya. Apakah kita termasuk ke dalam golongan tersebut? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan tersebut dan mengumpulkan kita bersama nabinya dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, sebagaimana mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan nabinya dan para sahabatnya di atas ajaran yang benar dalam kehidupan dunia ini. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Anda bisa mendapatkan kajian-kajian ilmiah lainnya dengan menghubungi Tasjilat An-Nur pada nomor 0852-1404-8900 atau download di www.nasihatonline.com atau di www.nasihatonline.wordpress.com. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Mengapa Salafi Wahabi selalu mengatakan bahwa Wahabi adalah kelompok yang selamat? Berarti bisa diartikan Salafi Wahabi merasa yakin akan masuk surga. Pertama, kita ingatkan kembali, tidak ada yang namanya kelompok Wahabi. Ini adalah penamaan yang dilakukan oleh Ahlul Bid'ah kepada Ahlul Sunnah agar kaum muslimin menjauhi Ahlul Sunnah. Adapun yang dimaksud dengan salafi adalah setiap muslim, termasuk Anda yang bertanya. Apabila Anda betul-betul mengikuti Al-Quran wa Sunnah sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, dan mereka pahami dengan baik, tidak membuat bid'ah di dalam agama sebagaimana para sahabat tidak berbuat-buat bid'ah dalam agama, tetapi ittiba', mencontoh Rasulullah SAW. Jadi siapa saja, setiap muslim, kalau betul-betul dia mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dialah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, tidak ada yang selamat kecuali satu, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi siapa saja, ini bukan kelompok tertentu. Tetapi siapa saja termasuk Anda yang bertanya, dan mudah-mudahan saya juga, dan seluruh para pendengar yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dapat digolongkan ke dalam golongan ini. Dan kita tidak memastikan, cuman berharap-harap cemas. Tidak boleh kita pastikan saya pasti masuk surga, tidak. Kecuali kita mengatakan dengan ucapan yang global bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah akan masuk surga. Dan itu pasti. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, "Siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah?" Maka beliau mengatakan, yang taat kepada aku dialah yang masuk surga, dan yang bermaksiat kepada aku, yakni tidak meneladani Rasulullah SAW, dialah yang tidak mau masuk surga. Itu jelas. Siapa yang taat, mencontoh, meneladani Rasulullah SAW, dia akan masuk surga. Ini secara globalnya. Adapun secara orang per orang, kita tidak bisa memastikan. Termasuk diri kita sendiri, tidak bisa kita pastikan. Tetapi kita berharap-harap cemas. Kecuali yang sudah dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Bakar, seperti Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang sudah dipastikan masuk surga. Adapun kita, Allah tidak berikan kepastian dalam Al-Qur'an wa Sunnah masing-masing kita akan masuk surga. Tetapi kita berharap-harap cemas dan kita berusaha. Bagaimana bentuk usahanya? Adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa betul emas termasuk barang yang bisa dijual dengan kredit? Terima kasih. Bahkan sebaliknya, emas tidak boleh dijual secara kredit apabila kita membelinya dengan emas atau dengan perak atau dengan mata uang. Tidak boleh. Kecuali kita membelinya dengan makanan, ditukar dengan makanan atau dengan benda yang lain selain daripada uang dan perak, maka tidak masalah kredit. Ya, misalkan emas dibeli dengan tanah, kita beli 10 gram emas dengan tanah 1 hektar. Kemudian kita serahkan dulu setengah hektar. Nanti beberapa tahun kemudian baru dilunasi. Tidak ada masalah. Kalau emas dibeli dengan tanah. Tetapi kalau emas dengan emas, misalkan emas batangan dengan emas perhiasan, atau emas ditukar dengan perak, atau emas dibeli dengan uang, maka tidak boleh dengan kredit. Bahkan sekedar berpisah majelis, sedangkan satu barang sudah dipegang oleh salah seorang pembeli atau penjual, itu juga tidak boleh. Sebab Nabi SAW bersabda, jadi ini aturan khusus yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan az-zahab bidz-zahab wal fidda bil fidda. Emas dengan emas, yakni emas ditukar dengan emas dan perak ditukar dengan perak, wal bur bil bur wasy-sya'ir bisy-sya'ir, gandum dengan gandum, syair dengan syair juga sejenis gandum. Wattamar bittamar, dan korma dengan korma. Wal milh bil milh, dan garam dengan garam. Mithlan bimithlin, harus sama dan sama. Sawaan bisawain, yadan biyadin, dan tangan dengan tangan. Sama dengan sama, maksudnya ukurannya sama. Kalau emas batangan 10 gram, emas perhiasan harus 10 gram. Yadan biyadin, tangan dengan tangan, maksudnya harus cash. Tidak boleh tunda, tidak boleh berpisah sebelum terjadi transaksi secara sempurna, dan tidak boleh kredit. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum. Maka apabila barang-barang ini terjadi pertukaran, perbedaan, yakni misalkan emas dibeli dengan perak bukan dengan emas yang semisalnya, maka kata beliau, fabi'u kaifa syi'tum, jual belilah semau kalian. Yakni meskipun tidak sama, perak misalkan 50 gram, emas hanya 10 gram. Idza kana yadan biyadin. Kemudian beliau mengatakan dengan syarat yadan biyadin, cash. Ya, dengan syarat cash, tidak boleh kredit, tangan dengan tangan. Kecuali kalau kelompok emas dan perak mau ditukar dengan kelompok yang kedua, yaitu kelompok makanan atau barang-barang lainnya yang tidak termasuk dalam kategori barang-barang ribawiyah yang disebutkan dalam hadis ini, seperti tanah yang kita contohkan tadi. Baik. Jadi kesimpulannya, membeli emas dengan emas atau membeli emas dengan perak atau dengan uang tidak boleh kredit. Boleh kredit apabila dibeli dengan selain itu, misalkan dengan tanah, dengan rumah, dengan makanan dan yang semisalnya. Baik. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Mau tanya, apakah selamatan 4 bulan dan 7 bulan kandungan terus potong rambut setelah kelahiran itu bid'ah? Selamatan 4 bulan dan 7 bulan kandungan itu adalah bid'ah. Adapun memotong rambut setelah hari ke-7, rambut bayinya ya, bukan ibunya. Kalau rambut bayinya maka itu disunnahkan. Adapun rambut ibunya tidak disunnahkan sama sekali. Kalau dianggap itu bagian dari ibadah maka bid'ah. Tidak ada ibadah seperti itu. Adapun bagi bayinya disunahkan pada hari ke-7, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi aw marhunatun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhallaq wa yusamma. Akikahnya itu dipotong, disembelih, yakni seekor kambing apabila anaknya perempuan dan 2 ekor kambing bagi anak laki-laki pada hari ke-7. Dan pada hari itu juga dicukur rambutnya dan diberi nama. Jadi sunnah. Baik. Adapun selamatan 4 bulan, 7 bulan kandungan, kemudian setelah lahir ibunya dipotong rambutnya, dianggap itu sebagai bagian dari ajaran Islam atau bagian ritual tertentu, maka ini bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillah, apa hukumnya nikah siri? Apakah sah atau tidak? Nikah siri, nikah diam-diam, Bisa sah, bisa tidak. Sah kalau memenuhi syarat, yaitu adanya wali dan dua orang saksi. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa bi waliyyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Dan yang masuk dengan wali adalah yang walinya yang sah, bukan wali-walian. Ya. Bukan wali dibikin-bikin atau wali sementara atau mahram sementara, bukan. Betul-betul walinya, yaitu bapaknya sendiri atau kakeknya atau pamannya atau kakaknya. Ya, kakaknya si wanita ini. Baik. Itu yang namanya wali. Tapi kalau diam-diam menikah seperti orang-orang Syiah, ya, hati-hati. Anak-anak Anda yang kuliah di Bandung atau kuliah di kota-kota yang di situ banyak Syiah, ternyata sudah menikah siri. Nikah mut'ah lagi, nikah kontrak. Hanya berlaku semasa mereka kuliah dan tidak diketahui oleh kedua orang tuanya, maka ini zina. Maka ini termasuk perbuatan zina. Tidak sah pernikahannya apabila tidak diketahui kedua orang tuanya. Iya. Kemudian, walaupun sah, tapi mereka misalkan tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA sesuai peraturan, maka berdosa dari sisi tidak mentaati peraturan pemerintah. Berdosa dari sisi tidak mentaati peraturan pemerintah, tapi nikahnya sah. Kalau itu yang dimaksud dengan nikah siri, yakni belum didaftarkan kepada pemerintah ke KUA, maka berdosa. Kenapa? Karena tidak mematuhi aturan pemerintah kaum muslimin. Tetapi nikahnya sah. Baik. Adapun kalau tidak menggunakan, tidak ada wali yang menyetujuinya, yang menikahkannya, tidak pula ada saksi-saksinya, maka tidak sah. Walaupun didaftarkan di KUA, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Walaupun didaftarkan di KUA, walaupun yang menikahkan adalah orang KUA atau pencatat nikah yang sah yang ditugaskan pemerintah, tapi ternyata tidak disetujui oleh walinya atau nikah diam-diam tanpa diketahui kedua orang tuanya, maka nikahnya tidak sah. Baik. Pertanyaan berikutnya, dan nikah kontrak yang kebanyakan dilakukan oleh para TKW sampai pulang ke Indonesia pun masih dibayar. Dia merasa senang karena tanpa bekerja lagi pun masih digaji sama majikannya, dan dia merasa tidak berdosa karena nikah kontraknya tidak harus melakukan hubungan layaknya suami istri. Apakah hukumnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khair. Hukumnya haram. Hukumnya haram, terserah mereka berhubungan suami istri atau tidak. Nikah kontrak itu haram. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan sampai hari kiamat, sebagaimana dalam hadis Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya yang namanya nikah mut'ah, nikah kontrak, itu diharamkan sampai hari kiamat. Kalau nikah betul-betul nikah, ya, bukan nikah kontrak, bukan nikah sementara, itu hukumnya haram. Iya. Hukumnya haram dan tidak sah, ya. Hukumnya haram dan tidak sah. Selama mereka masih menganggap mereka suami istri, maka berarti mereka melakukan perzinahan. Waliyadzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang neraka punya dua nafas, musim dingin dan musim panas. Hadis siapa? Kalau bisa Anda bisa rujuk di mana? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam As-Sahihain. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, dalam beberapa lafaz di antaranya, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-harru fa'abridu an salati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Apabila panas yang sangat, maka dinginkanlah dulu dari salat. Yani boleh menunda salat zuhur apabila sangat panas sampai mendekati salat asar baru melakukan salat zuhur. Ini termasuk sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi alhamdulillah panas yang seperti ini mungkin tidak pernah kita rasakan di negeri kita. Berbeda dengan di negeri-negeri Arab. Itu panasnya bisa lebih daripada 50 derajat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila panas sangat menyengat, maka tundalah sholat zuhur, ya, sampai mendekati waktu asar, kemudian sholat ketika matahari sudah mulai redup. Fa inna syiddatal har min fayhi jahannam. Karena panasnya, ya, matahari itu berasal dari panasnya jahannam. Ya, panasnya matahari berasal dari panasnya jahannam. Wa dzakara, dan juga beliau menyebutkan anna nar ashtakat ila rabbiha, bahwasanya neraka mengeluh kepada Rabb-nya. Dikeluhkan seperti dalam riwayat yang lain, sebagian memakan sebagian yang lainnya. Saking panasnya, api makan api. Maka fa adina laha fi kulli amin binafasain. Allah mengizinkan baginya, bagi neraka, pada setiap tahun itu memiliki dua nafas. Nafasin fi syita wa nafasin fi shayf. Satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara saya mendapatkan buku-buku Islam yang baik dan benar? Apakah di An-Nur juga tersedia? Insyaallah taala ada buku-buku yang kami sediakan untuk kami berikan secara gratis kepada pendengar yang mau datang ke sini mengambilnya. Demikian pula CD-CD ceramah atau kaset-kaset ceramah kita berikan secara gratis. Adapun bagi yang mau membeli, kita juga punya teman di sini yang menjual buku-buku sesuai dengan Islam sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, atau ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, silahkan, ya. Kalau mau datang, dihubungi aja dulu, baru datang. Baik. Bismillah Ustaz, mau tanya apa kesesatan sufi dan contoh orang sufi di Indonesia biar kami bisa berhati-hati. Wassalam. Kesesatan sufi atau tasawuf itu sangat banyak sekali. Sangat-sangat banyak sekali. Tidak ada yang melebihi sufi dan syiah dalam hal kesesatan-kesesatan dari semua kelompok-kelompok sesat. Banyak sekali kalau kita berbicara tentang kesesatan sufi. Ada yang sangat parah, sampai pada derajat kekafiran dan kesyirikan, ada yang di bawah dari itu. Yaitu perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam agama. Yang sangat parah, yang sampai pada kesyirikan dan kekafiran, seperti ajaran imam besar sufi, ya. Imam besar sufi yang bernama Ibn Arabi. Ini adalah imam besar di kalangan sufi. Kalau kita baca buku-buku sufi, hampir tidak lepas dari namanya Ibn Arabi dan Al-Hallaj. Kedua orang yang pernah dihukum mati dengan kesepakatan ulama di zamannya. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan apabila seorang sufi itu telah mencapai derajat tertentu, dia dapat menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Ini keyakinan sufi. Sehingga mereka menafsirkan la ilaha illallah, ini penyimpangan mereka yang lain, kesesatan sufi yang lain. Mereka tafsirkan la ilaha illallah maknanya adalah la wujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Maksudnya semua makhluk dapat menyatu dengan Allah. Semua yang wujud, makhluk yang berwujud itu menyatu dengan Allah. Sampai kata Ibn Arabi ini, kera-kera dan babi-babi dan semua sesembahan selain Allah, berhala-berhala, pohon-pohon, batu-batuan, itu semua adalah menyatu dengan Allah. Ini keyakinan sufi Ibn Arabi. Dan masih banyak sampai hari ini yang mereka sebut, kalau tidak salah dalam istilah Jawa, manunggaling kaula gusti. Ya, betul Juan toh? Ya. Iya, betul katanya. Ini menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran sufi. Ini ajaran kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran mereka yang lain yang juga sampai pada derajat kekufuran, mereka berkeyakinan bahwa syariat itu terbagi dua, hakikat dan syariat. Islam terbagi dua, hakikat dan syariat. Dan mereka merendahkan yang syariat. Tujuan mereka adalah hakikat. Sehingga menurut mereka, kalau sudah sampai derajat hakikat, tidak perlu lagi sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu zakat. Sebagaimana Nabi Khidir alaihi salam tidak perlu mengamalkan ajaran Nabi Musa alaihi salam. Padahal memang Nabi Musa tidak diutus untuk Khidir. Para nabi seluruhnya diutus khusus kaumnya saja, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat. Tidak ada yang boleh lepas dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan demikian dalam keadaan mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sampai kakinya pecah-pecah. Ya. Ketika beliau ditanya, "Kenapa engkau melakukan ini? Padahal dosamu sudah diampuni yang telah lalu maupun akan datang." Maka beliau mengatakan, "Afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Sampai ketika guru mereka atau mursyid dan wali mereka atau mereka anggap wali melakukan kemaksiatan, mereka katakan, kalau dia melakukan maksiat, dia tidak salah. Kenapa? Karena dia bukan derajat kita. Derajat kita masih dalam syariat. Dia sudah hakikat. Demikian keyakinan mereka. Keyakinan yang rusak. Dan masih sangat banyak sekali. Ya. Ada zikir-zikir, ada salawat nariyah, salawat badriyah. Itu salawat-salawat syirik. Salawat nariyah, salawat neraka. Ya. Salawat syirik, itu banyak diamalkan oleh sufi. Dan macam-macam. Ya. Salawat dan ritual-ritual mereka. Ya, banyak sekali. Menentukan jumlah zikir-zikir tertentu, menciptakan zikir-zikir khusus, atau berzikir dengan tujuan mendapatkan kesaktian, mendapatkan ilmu kanuragan dan sebagainya, itu semua ajaran-ajaran sufi. Itu luar biasa, sungguh banyak kesesatan-kesesatan ajaran sufi ini. Dan contohnya di Indonesia itu sangat banyak. Dan tidak sulit kita mengetahuinya, karena mereka sendiri mengaku. Ya. Mengaku mereka adalah tarekat-tarekat. Ya itu kalau kita dengar ada istilah tarekat-tarekat, itu istilah sufi. Ya, banyak sekali di Indonesia, tidak sulit kita mengetahui. Ya. Baik. Yang penting bagi kita mempelajari ajaran yang benar sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya katanya pada tiap bulan safar hari Rabu pertama di masjid kita banyakkan kiainya mengadakan sholat tarawih wakasan. Semua jamaah mengerjakan sholat setelah selesai, sampai selesai. Lalu semua diberi sepotong kertas yang ditulis Arab, katanya rajah, untuk dimasukkan ke dalam sumur, katanya agar jangan kena penyakit semua keluarganya. Yang ku ingin diperjelas, Ustaz, cara demikian apa disyariatkan menurut Islam yang benar? Ditunggu jawabannya. Terima kasih dari Bu Suryati dari Jawa. Salam. Baik. Yang pertama, sholat Rabu wakasan pada tiap hari Rabu di bulan Safar, Rabu pertama atau Rabu terakhir, ini adalah bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat dikhawatirkan para pelaku kebid'ahan ini masuk ke dalam 72 golongan yang sesat. Kenapa? Karena tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mengada-ngada di dalam agama. Ini yang kita maksudkan dalam pembahasan tadi. Bagi mereka seakan-akan yang diajarkan Rasul belum sempurna, sehingga perlu mereka tambahkan dengan amalan-amalan yang lain dari diri mereka sendiri atau dari tradisi-tradisi mereka dan sebagainya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, dia memberi sepotong kertas yang bertulisan Arab. Lalu dimasukkan ke dalam sumur, katanya jangan kena penyakit bagi semua keluarga. Yang pertama, kalau potongan kertas itu berisi doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Tapi hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita dan memperbanyak amal saleh agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan dan ketentraman, kesejahteraan kepada kita. Bukan dengan menuliskan doa tersebut di kertas kemudian dilemparkan ke sumur ataupun diminum. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Tetapi kalau di situ mengandung permohonan kepada syaitan, jadi jangan terlalu percaya. Lihat tulisan bertulisan Arab, lihat kertas bertulisan Arab, berarti itu doa kepada Allah, belum tentu. Hati-hati, karena kita tidak bisa bahasa Arab, mungkin tidak bisa membedakan. Bisa jadi di kertas tersebut tertulis permohonan kepada syaitan. Maka ini adalah syirik. Jadi minimal bid'ah, dan parahnya itu adalah syirik. Maka itu harus dijauhi. Itu tidak benar, itu adalah para penyesat umat, bukan ulama yang sebenarnya. Bukan kiai yang sebenarnya. Yang melakukan itu adalah penyesat umat. Hati-hati. Baik. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Anda pernah membaca buletin Al-Wasit. Isi dakwanya seperti ahli sunnah. Apakah para penulisnya ahli sunnah? Terima kasih. Kita belum tahu ya. Saya belum tahu dengan buletin Al-Wasit tersebut. Mohon Anda kirimkan ke radio kami biar kita bisa teliti. Assalamualaikum waalaikumsalam Ustaz. Ada orang yang katanya dapat ilmu laduni. Seorang ustaz waktu mesantrennya tukang tidur, tapi bisa jadi ulama terkenal. Katanya dia dapat ilmu laduni. Apakah ada ilmu laduni? Terima kasih. Ilmu laduni itu atau ilmu kasyaf adalah ilmu khayalan kaum sufi. Dan ini menambah penjelasan pertanyaan yang tadi tentang kesesatan sufi. Yang mereka namakan dengan ilmu laduni atau ilmu kasyaf, yakni ilmu yang kata mereka langsung mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui belajar. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membantah mereka. Beliau bersabda, "Al ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh." Ilmu itu didapat dengan belajar. Pemahaman didapat juga dengan berusaha memahami. Bukan dengan tidur-tiduran atau bersemedi, menyendiri di gua-gua, kemudian dapat ilmu laduni, tidak. Itu adalah, hakikatnya itu adalah ilmu syaitan. Syaitan yang membisikkan mereka bahwa saya berikan kamu ilmu dari Allah. Padahal itu adalah syaitan dan mereka tertipu dengan syaitan. Tidak ada yang namanya ilmu laduni. Dan sejarah membuktikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menerima ilmu dari malaikat Jibril alaihi salam. Demikian pula para sahabat. Selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menerima wahyu. Para sahabat seluruhnya belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belajar kepada sahabat yang lainnya. Tidak ada yang tiba-tiba menjadi pintar, menjadi mengerti ilmu tanpa belajar. Demikian pula kita perhatikan bagaimana sirah atau sejarah Imam Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad dan para ulama yang lainnya, semuanya menghabiskan puluhan tahun untuk belajar. Dan untuk mendapatkan ilmu tersebut, mereka harus berkelana, harus mengembara dari Makkah ke Madinah, ke Mesir, ke Baghdad, ke Basrah, ke Yaman. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang kitabnya disepakati oleh seluruh ulama sebagai kitab hadis yang paling sahih, yang kedudukannya di bawah Al-Quran, beliau berasal dari suatu kota yang berada di Uni Soviet atau berada di Rusia atau negara-negara pecahannya saat ini, harus mengembara sampai ke negeri Arab, sampai beliau menjadi ulama terkenal. Untuk apa mengembara? Untuk bertemu dengan para ulama, untuk belajar. Ini yang diajarkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun orang sufi tidur-tiduran saja atau bersemedi di gua-gua atau di gunung-gunung tertentu lalu mendapat wangsit, mendapat bisikan-bisikan syaitan dan dia mengira itu dari Allah sebagai ilmu laduni atau ilmu kasyaf. Ini tidak benar, itu dusta. Baik. Ada satu daerah di Ciamis, di situ banyak anggota pembela Islamnya. Mereka sangat keras dan tegas terhadap ahli maksiat seperti penjudi dan pemabuk. Tapi anehnya praktik perdukunan di makam keramat yang jelas kesyirikan mereka biarkan terjadi di lingkungannya. Maka itu menunjukkan kebodohan mereka. mestinya seorang muslim itu lebih marah, lebih cemburu apabila Allah subhanahu wa ta'ala dipersekutukan dibanding dengan perbuatan maksiat yang derajatnya di bawah syirik. Kenapa? Karena Allah lebih murka, Allah lebih marah kepada orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dibanding orang yang berbuat maksiat dan maksiatnya tidak sampai pada derajat kesyirikan. Dan itu menunjukkan kebodohan mereka. Maka jangan tertipu dengan orang-orang yang melabeli diri mereka atau kelompok mereka dengan Islam, pembela Islam, ya, harakah Islamiyah dan sebagainya. Tetapi lihat bagaimana amalan mereka, apakah sesuai dengan Islam atau tidak. Iya. Dan memberantas kemaksiatan dengan kekuatan itu bukan hak setiap muslim, tetapi hak pemerintah kaum muslimin. Tidak dibenarkan kaum muslimin atau masyarakat kaum muslimin membuat kelompok-kelompok yang memiliki suatu kekuatan seperti kekuatan militer, kemudian datang di tempat-tempat maksiat dan menghancurkan tempat-tempat tersebut. Apalagi tanpa mendakwahi orang-orang yang melakukan maksiat itu. Ini kesalahan besar. Menunjukkan mereka itu tidak paham Islam dan tidak mengerti Islam yang sebenarnya. Dan mereka bukan membela Islam, malah menghancurkan Islam. Iya. Sehingga orang-orang kafir dan orang-orang muslim yang awam akan semakin antipati kepada Islam. Islam menurut mereka adalah agama kekerasan. Padahal mestinya para pelaku maksiat itu dinasihati dengan baik. Siapa tahu mereka mendapatkan hidayah. Adapun kalau sampai harus menghancurkan, mungkin saja boleh. Tetapi yang melakukannya bukan sembarang orang, tetapi pemerintah kaum muslimin. Ini kewajiban pemerintah. Tayyib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang bilang Syiah itu mirip pemahamannya dengan orang Yahudi. Apa betul Ustaz? Terima kasih. Bahkan yang menciptakan ajaran Syiah adalah seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba, yang pura-pura masuk Islam. Kemudian dia mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kedudukannya seperti Yusa bin Nun di kalangan Yahudi bagi Nabi Musa alaihi salam. Nah ini idenya melebihkan Ali bin Abi Thalib dibanding sahabat yang lainnya adalah ajaran Yahudi, yaitu mereka lebihkan Nabi Yusa bin Nun alaihi salam dibanding Nabi Harun dan nabi-nabi yang lainnya. Baik. Ini memang diciptakan oleh Syiah dan banyak sekali kesamaan antara orang-orang Syiah dan Yahudi. Persis mirip sampai-sampai kita tidak bisa membedakan yang mana Syiah dan mana Yahudi. Banyak sekali kesamaannya. Iya. Bismillah Pak Ustaz, makna salatullah salamullah ala tuhar Rasulillah dan ini termasuk syirik tidak? Ini adalah salawat yang bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Dan Toha itu bukan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalil yang menunjukkan itu adalah nama beliau. Ya. Ini bukan termasuk syirik tapi termasuk bid'ah, kecuali ketika seorang mengucapkannya dia mengharapkan sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dia mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Ustaz, apakah diharuskan sholat Jumat bagi orang yang cacat tidak bisa berjalan? Kalau memang dia tidak bisa berjalan, ada halangan, maka tidak wajib baginya untuk sholat Jumat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَاتَّقُوا مَسْتَطَعْتُمْ Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Bolehkah pamrih terhadap amalan ibadah kita? Pamrih dalam berdoa. Kalau pamrih yang dimaksudkan, mengharapkan balasan kebaikan, mengharapkan surga, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua itu diharapkan, maka itu kewajiban. Ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, kita harapkan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita harapkan kita mendapatkan rahmat, dan kita harapkan kita bisa masuk surga dan selamat dari azab. Termasuk kesesatan sufi, mereka tidak mengharapkan surga dan tidak takut dari azab Allah. Bahkan kata mereka, tidak ada masalah kalau saya masuk neraka agar Allah cinta kepada saya. Ini tidak benar. Kalau Allah cinta kepada seseorang, tidak mungkin dia dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam berdoa harus menghadirkan tiga pilar utama. Cinta kepada Allah, mengharap kepadanya, yaitu mengharap rahmatnya, mengharap surganya, dan takut kepadanya. Yakni takut dari azabnya, takut dari murkanya. Tiga hal itu. Takut kepada Allah, mengharap kepadanya, dan cinta kepadanya. Ini harus ada. Tetapi apabila yang dimaksud pamrih dari manusia, maka ini tidak boleh. Ini syirik. Misalkan, kita berikan sedekah kepada kaum fakir. Dengan harapan apa? Supaya mereka ucapkan terima kasih. Atau supaya mereka membantu urusan-urusan kita. Maka ini tidak boleh. Ini syirik di dalam amalan. Tayyib. Ustaz, kenapa HTI benci Salafi? HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia, kenapa benci Salafi? Bahkan ada yang selalu sinis kepada ana karena ana ikut Salafi. Katanya Salafi membawa kemunduran umat Islam. Kita katakan, kenapa mereka benci Salafi? Karena memang itu karakter ahlul bid'ah. Membenci setiap orang yang mengikuti generasi Salaf, yaitu generasi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kenapa? Karena bertentangan dengan prinsip mereka. Prinsip mereka yaitu membuat bid'ah di dalam agama. Mengada-ngadakan di dalam agama. Yakni ciptaan mereka sendiri. Ciptaan Hizbut Tahrir Indonesia. Bid'ah-bid'ah yang mereka adakan. Kira-kira sebelum berdirinya Hizbut Tahrir, manusia mengikuti kelompok apa? Kalau mereka menyalahkan kelompok yang lain, atau menyalahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyalahkan Salafi, sebelum kemunculan mereka, maka para ulama Ahlus Sunnah mengikuti generasi siapa? Kalau bukan generasi Salaf. Dan ini sudah karakter mereka, sebagaimana dikatakan para ulama, laisa fid dunyati mubtari'un illa wa huwa yubghidu ahli al-hadis. Tidak ada di dunia ini seorang mubtadi, seorang ahlul bid'ah, kecuali dia membenci ahlul hadis, yakni ahlus sunnah. Jadi ini sudah karakter ahlul bid'ah, orang-orang yang membuat-buat bid'ah di dalam agama, membenci ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian katanya, Salafi membawa kemunduran umat Islam. Salafi cuma sibuk ngurusin masalah khilafiyah katanya. Beda dengan HTI yang maju ke depan untuk kemajuan Islam, yaitu khilafah Islamiyah. Ustaz, apakah langkah HTI itu sesuai syariat Islam? Baik. Khilafah Islamiyah yang diimpikan oleh Hizbut Tahrir Indonesia hanyalah khayalan belaka. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak menempuh cara yang diajarkan Rasulullah SAW untuk memajukan Islam dan meraih khilafah Islamiyah. Cara apa yang mereka tempuh? Berbuat bid'ah di dalam agama. Menganggap khilafah Islamiyah sebagai tujuan utama. Padahal bukan itu tujuan utama dakwah Rasulullah SAW. Adapun tujuan utama beliau adalah bagaimana agar tauhid dapat diamalkan oleh manusia. Ini yang utama. Ada khilafah atau tanpa khilafah, tauhid yang utama. Sehingga orang-orang Hizbut Tahrir dan yang semisalnya Ikhwanul Muslimin itu sampai tidak peduli atau kurang perhatian mereka dengan kesyirikan yang terjadi di sekitar mereka, dengan bid'ah-bid'ah yang terjadi di sekitar mereka. Pembicaraannya hanya khilafah melulu. Itu yang mereka bicarakan. Bersamaan dengan itu mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyikapi penguasa kaum muslimin. Penguasa yang masih muslim. Di mana mereka menggibah para penguasa kaum muslimin secara terang-terangan. Perhatikan buletin Al-Islam yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia yang biasa mereka bagikan di masjid-masjid pada hari Jumat. Hati-hati pada hari ini Anda lihat buletin yang warna biru atau putih, ya, putih kebiru-biruan yang diberi nama Al-Islam, dibagikan Hizbut Tahrir. Lihat apa isinya. Setiap Jumat yang dibicarakan aib-aib pemerintah. Keburukan-keburukan pemerintah. Padahal masih banyak masalah yang penting yang untuk diangkat. Bagaimana kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, mereka biarkan saja. Atau sedikit perhatian mereka yang mereka bicarakan, bagaimana mencela pemerintah, bagaimana merendahkan pemerintah kaum muslimin. Silakan perhatikan apa isi buletin-buletin dan majalah-majalah mereka. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man arada an yansaha lidhu sultan falyubdihi alaniyatan, walakin ya'khudh bi yadihi falyakhlu bihi, fa in qabila minhu fadat, wa illa qad adda alladhi alayhi lahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis Iyad bin Ghanam yang diriwayatkan al-Imam Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, barang siapa yang mau menasihati penguasa, maka janganlah dia nampakkan terang-terangan, sebab itulah kewajibannya. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyakhlu bihi, hendaklah dia menyepi dengannya, kemudian dia sampaikan. Kalau nasihatnya diterima, maka itu yang diinginkan. Tapi kalau tidak, dia sudah melakukan kewajibannya. Tapi yang seperti ini diselisih oleh HTI dan yang semisal dengan mereka. Bagaimana mereka akan meraih khilafah kalau mereka menyelisihi apa yang diturunkan Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Justru yang seperti itu yang memberatkan umat, yang menjadikan umat Islam mundur. Bagaimana bisa maju kalau menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Waju'ilatil zillu was-saghara liman khalafa amri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisihi urusanku. Bagi siapa yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu dikatakan Islam yang maju? Yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mungkin tujuannya mulia, mendirikan khilafah Islamiyah, tapi caranya salah. Cara mereka salah besar, jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pasukan pemanah di Bukit Uhud atau di Jabal Rumah, Bukit Pemanah yang ada di seberang Bukit Uhud, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk tetap di bukit tersebut, jangan terpancing dengan keadaan, jangan turun. Tetapi mereka lupa. Bukan mereka sengaja, mereka lupa dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka tinggalkan Jabal Rumah. Pada akhirnya kaum muslimin hampir saja hancur, hampir saja dikalahkan oleh orang-orang kafir. Maka kata para ulama kita, kalau satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mereka taati tanpa sengaja tersebut, membuat kaum muslimin itu mundur, hampir-hampir saja hancur dari serangan orang-orang kafir, maka bagaimana lagi dengan penyelisihan yang dilakukan HTI? Banyak sekali bid'ah-bid'ah dan penyelisihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka lakukan. Sampai mereka tidak meyakini hadis-hadis ahad dalam masalah akidah. Dari mana mereka dapatkan bid'ah tersebut? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengajarkan demikian? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim ke negeri Yaman 3 orang sahabat dan semuanya dipisah. Untuk mengajarkan apa? Akidah dan amaliyah. Bukan sekedar amaliyah belaka. Tapi orang-orang HTI tidak mau meyakini suatu ajaran Islam yang berhubungan dengan akidah kalau kata mereka hadis-hadisnya hadis ahad. Ini diantara penyimpangan mereka. Dan masih banyak. Ya. Justru apa yang mereka lakukan merupakan sebab kemunduran umat. Iya. Apa sih sebenarnya sebab kemunduran umat? Dan apa sebab kejayaan umat? Sebab kemunduran umat telah dijelaskan di dalam As-Sunnah. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil-'ayna wa akhadhtum aznab al-baqari wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihad sallallahu alaikum dhulla." La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan cara inah, yakni cara riba. Lihat berapa banyak riba di sekitar kita. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian ridho dengan kalian memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian. Yakni cinta kepada dunia, tidak memperhatikan agama. Dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhulla. Maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Jelas kemunduran umat Islam akan Allah timpakan kepada mereka apabila mereka melakukan jual beli dengan cara riba, cinta dengan dunia, dan meninggalkan jihad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan jual beli dengan cara riba. Iya. Kalau kita berbicara tentang riba, apakah kemudian kita dituduh telah melakukan atau telah membicarakan masalah khilafiyah? Padahal itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan umat Islam mundur. Maka kata beliau, bagaimana solusinya agar umat Islam bisa kembali jaya, bisa kembali maju? La yanzi'uhu, Allah tidak akan mengangkat kehinaan tersebut dari kalian, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka ini syarat untuk meraih kejayaan kita, kembali kepada agama kita sendiri. Semua ajaran agama jangan kita tinggalkan dengan alasan itu adalah ajaran khilafiyah, sehingga tidak kita bicarakan, sehingga kita biarkan penyimpangan-penyimpangan yang ada di situ. Ini ajaran dari mana? Apakah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini? Tidak. Ini buatan mereka. Maka tidak ada jalan bagi kita untuk bisa jaya kembali sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kecuali kembali kepada agama ini. Tidak akan Allah angkat kehinaan kita, kemunduran kita, kecuali kita kembali kepada agama yang mulia ini. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha." Tidak akan pernah baik akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadikan generasi pertamanya menjadi baik. Ya, kecuali yang telah menjadikan generasi pertamanya menjadi baik, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang dipahami dengan baik dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini syarat untuk meraih kejayaan umat. Ini syarat untuk maju. Barang siapa yang menyelisihi hal itu, menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhajus salaf, manhajur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dia akan mundur. Inilah penyebab kemunduran kaum muslimin, dan itu yang dilakukan oleh HTI, menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika kita memperingatkan kesesatan mereka, bukannya mereka berterima kasih, malah mereka membenci Ahlus Sunnah dikarenakan membongkar penyimpangan mereka, membongkar kesesatan mereka. Dan ini harus dilakukan dan diberikan peringatan yang keras, sebab kita tidak akan bisa mengetahui penyimpangan-penyimpangan mereka kalau kita tidak jelaskan. Ya. Kalau kita diam dan semua orang diam, maka bagaimana orang-orang yang jahil akan mengetahui penyimpangan-penyimpangan mereka? Baik. Barangkali ini bisa yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.